Begitu juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, apa itu hakikat dari al-iman? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman pada hakikatnya adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik ataukah buruknya. Maka dari sini, dari prinsip agung ini yaitu al-iman bil qada'illahi subhanahu wa ta'ala wa qadari, terdapat dan terkandung di dalamnya hikaman kathira wa fawaid jamila, terkandung di dalamnya hikmah-hikmah yang sangat banyak. Faedah-faedah yang bisa menjadikan seorang muslim mukmin betul-betul kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara faedah dari seorang betul-betul menanamkan dirinya terhadap al-iman bil qada'illahi Subhanahu wa ta'ala wa qadari adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ma asabakum min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yaseer likay la tahzaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang penciptaan langit dan bumi, dan bahwasanya itu semua telah termaktub, tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tidak ada satupun yang menimpa kepada kalian dari musibah-musibah yang ada atau kejadian-kejadian yang menimpa silau, baik itu di muka bumi wala fi anfusikum ataupun pada diri-diri kalian, maka semua yang terjadi, kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, itu semua telah tertulis, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kami menciptakan itu semua, sebelum kami mewujudkan segala macam yang terjadi, itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis, menentukan, telah menetapkan takdir-takdir makhluk-makhluknya sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Yakni 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah telah menentukan ketentuan mereka semua, takdir mereka semua. Maka apa hikmahnya ketika seorang memahami dan meyakini hal tersebut? Allah jelaskan pada ayat setelahnya, likaila ta'saw ala manfaatakum. Di antara faedahnya, di antara hikmahnya dari keimanan terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, likaila ta'saw ala manfaatakum, agar kalian tidak merasa sedih terhadap apa yang luput dari kalian, segala macam kebaikan, segala macam keinginan yang dia inginkan, dia usahakan, namun ternyata tidak terwujud sebagaimana yang dia rencanakan, luput darinya, atau musibah-musibah yang menimpa kepada dirinya, kejelekan-kejelekan yang menimpa kepada dirinya yang dia tidak bisa keluar darinya, entah itu berupa kehilangan harta, keluarga, atau usahanya gagal, bangkrut, atau dia tertipu oleh sebuah penyakit, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. itu semua dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dari ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah-hikmah yang sangat banyak yang manusia tidak akan sampai untuk memikirkannya. Namun di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara hikmah musibah tersebut adalah dalam rangka hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bisa bersabar, ketika dia bisa menerima, ketika dia bisa menahan diri dari perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala orang-orang bersabar. Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang tanpa hisab, tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bisa bersabar ketika datang musibah, ketika datang cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya pahala yang tanpa hisab, tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak. Begitu juga di dalam al-hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan, mencintai sebuah kaum, maka justru alamatnya kata Allah ibtalahu. Allah uji mereka, berikan cobaan kepada mereka dengan berbagai macam bentuknya, musibah, cobaan, yang itu mengharuskan untuk mereka bersabar, menerima, dan tidak mengeluh. Karena itu semua ketentuan dari Sang Rabbul Alamin. Karena tidak ada yang salah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menentukan demikian dan demikian, maka tidak ada satu pun yang salah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terima. Amin asma'illahil hakim. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yakni di antara maknanya zat yang Maha memiliki hikmah dalam setiap perbuatan dan ketentuannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridho." Allah ketika dia ridho, menerima, bersabar terhadap ujian-ujian tersebut, maka justru dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hikmah seorang beriman, bahwasanya semua yang terjadi pada dirinya itu semua min Allah, biqadarillahi wa qadari. Dia menjadi bisa bersabar, dia bisa menahan diri, dia tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik niyahah atau yang selain. Namun sebaliknya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa bersabar, tidak mengingat bahwasanya perbuatan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah, menyalahkan apa yang terjadi, merasa apa yang menimpa kepada dirinya itu tidak benar, tidak pantas untuk dirinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sakifa fala insafa." Namun barang siapa yang berkeluh kesah, marah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi safa, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, agar seorang itu bisa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang bisa bersabar adalah orang yang paling paham bahwasanya apa yang terjadi, apa yang menimpa kepada dirinya, semua dengan ketentuan dari Allah, dan semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah, pasti terkandung di dalamnya kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Begitu juga di antara hikmah-hikmah dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, "Wa la tafrahu bima atakum." Dan agar kalian itu tidak merasa bangga dengan apa yang kalian dapatkan. Tidak merasa wujud, sombong dengan apa yang didapatkan dari kenikmatan-kenikmatan. Seorang mukmin yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yakin kenikmatan keserangan, kebahagiaan, atau pencapaian kesuksesan yang dia dapat, semua murni min Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan, dia berhasil, dia sukses, dia mendapatkan segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatan, maka sekuat apapun dia berusaha, tidak akan terjadi. Kalau tidak selaras dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang mukmin meyakini dan mendalami hal ini, bahwasanya semua minallah, semua pemberian dari Allah, semua ketentuan dari Allah, maka hilang darinya rasa ujub. Hilang darinya rasa sombong ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kenikmatan tersebut berupa nikmat duniawiyah, usahanya sukses, agamanya laris, ataupun mendapatkan kesehatan, afiat, atau diberikan fisik yang lebih daripada yang lainnya. Maka dia tidak merasa sombong. Tidak merasa dirinya itu pantas mendapatkannya. Tidak merasa dirinya itu memang berhak untuk mendapatkannya. Namun, dia mendalami, dia menanamkan pada dirinya bahwasanya itu adalah murni pemberian dari Allah. Sehingga dia bersyukur. Dia tidak sombong dan congkak, menyombongkan dan memamerkan apa yang dia miliki. Ataupun nikmat tersebut nikmat adiniyah, nikmat berupa kenikmatan-kenikmatan agama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadahnya. Yang lainnya mungkin tidak sanggup untuk melakukan ibadah-ibadah yang mengharuskan mengeluarkan harta al-hajj wal umrah misalnya, dan dia bisa untuk melakukannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia yakin itu dari Allah. Dia tidak menyombongkannya. Dia tidak merasa bahwasanya karena saya kaya, karena saya punya uang. Namun itu murni min Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun ketika dia dimudahkan untuk memiliki ilmu yang banyak dibandingkan yang lain, maka dia tidak merasa bahwasanya karena saya berusaha, karena saya pantas, karena saya lebih daripada yang lain. Tidak. Namun dia yakin itu semua min Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah menginginkan sekuat apapun dia berusaha, seandainya Allah menginginkan untuk tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Tidak akan dia mendapatkan kenikmatan semangat ibadah, punya ilmu, atau dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Maka ini diantara hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait al-iman biqadha'illahi subhanahu wa ta'ala wa qadrih. Walaupun di sana masih terlalu banyak hikmah-hikmah yang ada, namun ini diantaranya yang semoga ini bisa menjadikan kita betul-betul meresapi, betul-betul mendalami usulul iman, pokok-pokok keimanan yang pada hakikatnya ketika orang betul-betul mendalaminya akan membuahkan sabar, buah-buah yang sangat luar biasa di dalam tindak tanduknya, akhlaknya, manhajnya, ibadahnya, akidahnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang menjadikan usul iman sebagai landasan pokok. Allah ta'ala a'lam misawab wa naktabi di hadal qadar wa atuhi salam. Terima kasih.